Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadits ar-rabi' wa sittun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-364. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkhutbah sambil berdiri. Faja'at iran minasyam, maka datanglah rombongan pedagang dari Syam dengan naik unta. Fam fatalan nasu ilaiha, maka jamaah pun bubar dan menuju ke pedagang-pedagang dari Syam tadi. Hatta lam yabqa ilasna asyara rajula, sampai tidak tersisa kecuali 12 orang saja. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, qala al-Syaikh Salih al-Fauzan hafidhu wa ta'ala wara'a. Kanatil khutbah, ba'da sholah. Dulu khutbah itu dilaksanakan setelah sholat. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu ba'da sholati. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu ba'da sholati. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah sholat. Wa qad dhanna sahabatu, bi annahu la yalzamuhum al-baqa'u, la yalzamuhum al-baqa'u min ajli istima'il khutbah, min ajli istima'il khutbah. Taliman, taliman annahum qad sallu al-jum'ata, sungguh para sahabat mengira mereka tidak wajib tetap duduk untuk mendengar khutbah karena mereka telah sholat Jumat. Walidhalika insarafu ijtihadan minhum fi dhalik, oleh sebab itulah para sahabat pergi meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Naam. Dengan ijtihad dari mereka sendiri. Lakinnallaha atabahum ala dhalik. Akan tetapi Allah mencela perbuatan itu. Thumma saratil khutbah min ba'du qabla sholati. Thumma saratil khutbatu min ba'du qabla sholati. Wastaqarral amru ala dhalik. Kemudian khutbah berubah setelah itu menjadi sebelum sholat. Dan perkaranya tetap seperti ini. Naam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, menunjukkan bahwasanya para sahabat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah dan hanya tersisa 12 orang saja untuk menemui pedagang-pedagang dari Syam yang datang dengan menunggang unta. Ternyata saat itu khutbah masih dilaksanakan setelah sholat. Akhirnya para sahabat mengira tidak wajib mendengar khutbah dan boleh meninggalkan khutbah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Maka setelah itu khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat. Dan hukum ini terus berlaku. Barakallahu'alaikum. Athaniyah, faedah yang kedua. Wujubu khutbatil jum'ah. Wajib diadakannya khutbah Jum'ah. Jadi dalam acara Jum'atan tidak hanya wajib sholat, tapi diwajibkan juga adanya apa yang khutbatul Jum'ah. Nah, Ats-tsalitsah. Yang ketiga, qaulul khatibi halal khutbati qa'iman. Qaulu al khatibi halal khutbati qa'iman. Khatib Jumat ketika khutbah hendaknya berdiri, tidak duduk, tapi sambil apa? Berdiri. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman. Arabi'ah, la yajuzu al-insiraf. La yajuzu al-insirafu anil khutbah biduni udren. Tidak boleh meninggalkan mendengarkan khutbah tanpa ada udzur. Kalau ada udzur enggak apa-apa, misalkan batal wudunya, turun wudu, ya. Nah, tapi kalau tidak ada udzur maka tetap mendengarkan khutbah. Al-khamisah, hadha al-hadith min adillati al-imam Malik. Hadha al-hadith min adillati al-imam Malik fi anna al-adad al-mu'tabar li sihhati salati al-jum'ah wa 12 rajulan. Fi anna al-adad al-mu'tabar li sihhati salati al-jum'ah wa 12 rajulan. Walakin al-istidlal ghair wajih. Hadal hadith min adillati al-imam Malik fi anna al-adad al-mu'tabar li sihhati salati al-jum'ah wa 12 rajulan. Walakin al-istidlal ghair wajihin. Hadis ini diantara dalil yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah bahwa jumlah jamaah yang mu'tabar untuk sholat Jumat itu minimal 12 orang. Jumatan itu minimal 12 orang. Akan tapi istidlal beliau kurang pas. Barakallahu. Karena dalam hadis ini tidak menunjukkan batas minimal, tapi menunjukkan keadaan saat itu para sahabat pada meninggalkan khutbah dan tersisa cuma 12 orang. Bukan berarti jumlah minimal sholat Jumat itu 12 apa ini? Orang. Yang rajih kepada bidina Allah sama dengan sholat jamaah yang lain. Jumlah yang mu'tabar ialah 2 orang. Satunya imam, satunya makmum. Ya sudah, satunya khutbah, satunya mendengarkan. Habis itu azan sholat Jumat berdua. Ya. Nah. Hal ini mungkin terjadi jika memang dia ada di daerah yang terpencil, kemudian kaum muslimin minoritas di situ, dan hanya dua orang yang muslim. Nah, maka khutbah Jumat, sholat Jumat ya cuma diikuti oleh dua orang, itu minimal. Kalau cuma satu orang, maka tidak wajib sholat Jumat, sholat duhur saja. Nah, barakallahu. Karena tidak ada lagi muslim yang lain kecuali dirinya. Mau khutbah sendiri, ngomong sama siapa? Ya, nah. Taib. Maka saat itu dia hanya wajib untuk sholat duhur. Dikarenakan untuk melaksanakan Jumatan tidak memenuhi apa ini? Persyaratan batas ambang minimal jumlah jamaah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadits al-khamis wa sittun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-365. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, man adraka ra'atan min salatil jum'ati wa ghairiha fal yudif ilaiha ukhra wa qad tamat salatuh. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat Jumat dan sholat yang lain, maka tinggal menambahkan sholat yang sisa dan sholatnya dianggap sempurna. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Dharqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Dharqutni. Walafdu lahu, dan lafad milik beliau. Wa isnadu sahih, dan sanadnya sahih. Lakin qawiya Abu Hatim isalahu, tapi Abu Hatim mengatakan hadis ini yang kuat mursal. Nah, al-hadis sahih. Sahahahu Al-Albani fi Sahih al-Jami. Naam. Nah. wa akhrajahu aidan al-Baihaqi bi sanadin sahih ala syarti sahihain. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Walakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Walakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Akan tapi Abu Hatim menguatkan hadis ini mursal. Wallahu ta'ala alam. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, man adraka ma'al imami minal jum'ati rak'atan atammaha jum'atan ijma'an. Barang siapa yang mendapati satu rakaat bersama imam dalam sholat Jumat, maka dia telah menyempurnakan jumatannya berdasarkan ijma. Artinya dia dianggap dapat jumatan, ya, tinggal menambah satu rakaat lagi yang ketinggalan. Asalnya annahu illam yudrik ma'al imami ra'atan minal jum'ah annahu illam yudrik ma'al imami ra'atan minal jum'ati wadhalika bi an rafa'al imamu min raka'ati tsaniyah wadhalika bi an rafa'al imamu min raka'ati tsaniyah qabla ayyarka'a ma'ahu qabla ayyarka'a ma'ahu. Fa'innahu qad fatathu al-jum'atu. Fa'innahu qad fatathu al-jum'atu. Wa 'alayhi ayusalliyaha dhuhran. Wa 'alayhi ayusalliyaha dhuhran. Orang yang tidak menjumpai satu rakaat sholat Jumat bersama imam, yakni imamnya sudah mengangkat kepalanya dari rukuk, nah, pada rakaat yang kedua. Yang tak dapat rukuknya imam dalam rakaat yang kedua, maka dia dianggap tidak dapat jumatan dan dia harus sholat duhur. Barakallahu fikum. Jadi kalau masbuk sudah rakaat yang kedua dan ternyata imam sudah bangkit dari rukuknya, sebelum kita dapat rukuk bersama imam, berarti kita dianggap sudah tidak dapat jumatan. Nah, kita berarti sholatnya 4 rakaat. Nah, kita ikut sampai salam. Setelah itu kita apa ini? Sholat 4 rakaat zuhur. Tapi kalau sempat menjumpai rukuknya imam pada rakaat yang kedua, maka dianggap dapat jumatan, sehingga dia cukup menambah 1 rakaat lagi. Barakallahu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadith as-sadis wa sittun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-366. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Samurah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman thumma yajlisu. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk. Summa yaqumu fayakhthubu qa'iman. Kemudian beliau berdiri dan khutbah sambil berdiri. Faman amba'aka annahu kana yakhthubu jalisan faqad kadzaba. Rawahu Muslim. Maka barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sambil duduk, maka dia telah berdusta. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, ikhtalafa al-fuqaha fi hukmil khutbati qa'iman, fi hukmil khutbati qa'iman yaum al-jum'ah. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum khutbah Jumat sambil berdiri. Wa dhahaba jumhur ulama ila annal qiyam fil khutbah sunnatun muakkadatun. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya khutbah sambil berdiri itu sunnah muakkadah. Wa dhahaba Malik ila wujubihi. Bahkan Imam Malik berpendapat hukumnya wajib. Wa amma Asy-Syafi'i faqala innahu syartun min syuruti sihhatil khutbah. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa berdiri merupakan salah satu syarat sahnya khutbah. Wa rajih qaul jumhur. Nah. Al-fa'idatu asaniyah. Faedah yang kedua, istahabbu ayajlisa bainal khutbataini jalsatan khafifatan. Sunahkan untuk duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang ringan, yakni sebentar. Jadi khutbah Jumat itu dua kali, ya, diselingi dengan apa ini? Duduk di antara dua khutbah. Duduknya enggak lama-lama. Wa qala jama'atun minal ulama, al-jalsatu takunu biqadri qira'ati suratul ikhlas. Sekelompok ulama berkata, qala jama'atun minal ulama, al-jalsatu takunu biqadri qira'ati suratul ikhlas. Lamanya duduk itu seukuran membaca suratul ikhlas. Jadi enggak usah terlalu lama, ya. Wallahu ta'ala a'la bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.